Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku, saudara-saudara jamaah kajian Masjid Ar-Rahmah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wonten dalu punika kita saged kepanggih malih, kita bisa berkumpul, kita bisa berjumpa kembali di masjid yang mulia ini di dalam rangka ngelajengaken melanjutkan kajian rutin kita di dalam pembahasan hikmah ayat-ayat Al-Qur'an. Dan pada malam hari ini kita akan membahas beberapa pelajaran tafsir dan hikmah dari surat Al-Fajr ayat pertama sampai ayat kedua. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman wal fajri, demi fajar. Ya, Allah bersumpah dengan waktu fajar, waktu awal pagi. Walayalin asyr, dan Allah bersumpah demi malam yang 10. Ya, dan Allah bersumpah dengan beberapa makhluknya, beberapa ciptaannya. Niki nedahaken pentingnya, ya, sesuatu yang penting, sesuatu yang agung, ya, seperti fajar itu awal waktu, awal kita beraktivitas, kita beribadah di waktu fajar, tempat kita beramal kebaikan, tempat kita mendapatkan pahala, ya, itu suatu yang penting. Dan yang kedua, Allah bersumpah dengan 10 malam, ya, malam yang 10. Dan yang dimaksud dengan malam yang 10 di sini adalah 10 awal bulan Dzulhijjah, demi malam yang 10, yaitu 10 hari malam bulan Dzulhijjah. Dan sebentar lagi nih bapak-bapak, ibu-ibu, kita sekarang berada di akhir bulan Dzulqa'dah. Sekedap malih insya Allah kita badi masuk melebet bulan Dzulhijjah. Kalau hari raya Idul Adha tanggal 17 Juni nih, tanggal 10 Dzulhijjah, berarti tanggal 1 Dzulhijjah itu sekitar tanggal 7. Tanggal 7 Juni, yaitu sekitar tanggal 1 Dzulhijjah itu ya sekitar seminggu lagi ya. Satu pekan lagi, ini tanggal 1. Nanti tanggal 7 Juni ini kita insya Allah sudah masuk awal bulan Dzulhijjah sekedap malik. Dan perlu kita ketahui bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa bulan Dzulhijjah itu gadai mempunyai keistimewaan, mempunyai keutamaan yang sangat besar, sangat luar biasa. Hari yang istimewa sepanjang tahun. Bahkan dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa sepanjang tahun, satu tahun 360 hari itu hari yang terbaik, dinten ingkang paling sae. Kalau malam menawi dalu itu adalah 10 akhir bulan Ramadan. Sedoso dinten akhir Ramadan yang ada Lailatul Qadar itu malam yang terbaik sepanjang tahun. Sedangkan kalau siang menawi awan itu yang terbaik adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Enjing pagi, siang, sore itu yang terbaik, pagi yang terbaik, siang yang terbaik, sore yang terbaik sepanjang tahun adalah 10 awal Dzulhijjah. Ya, artinya hari yang baik untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ibadah pada hari tersebut, pahalanya insya Allah lebih besar, keutamaannya lebih banyak, lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka monggo kita persiapkan hati kita, kita persiapkan pikiran kita, fisik kita, ya, dalam rangka menyambut 10 hari awal bulan Dzulhijjah, hari yang sangat istimewa, agar bertambah pahala kita, sangu kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin banyak. Ya. Seperti bulan Ramadan nggih, bapak-bapak, ibu-ibu, saat bulan Ramadan terutama 10 hari terakhir bulan Ramadan kita semangat ibadah, amargi kita mertos pahalanya lebih banyak dilipat gandakan. Ada Lailatul Qadar, tiang-tiang ya, ada yang iktikaf rajin membaca Quran, kemudian sholat tarawih, bersedekah dan yang lain-lain semangat. Maka ampun ngantos kalah 10 awal bulan Dzulhijjah ini juga kita juga semangat seperti saat bulan Ramadan. Ya, jangan sampai kita kalah karena keutamaannya sama, keutamaannya tidak kalah dengan 10 akhir bulan Ramadan tadi. Di dalam rangka tadi menambah pahala kita, menambah keutamaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala mentafsirkan surat Al-Fajr tadi, beliau mengatakan walayalil asr, dan 10 yang dimaksud malam yang 10, al-muradu biha, yang dimaksud adalah asyru Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah. Kama qalahu Ibnu Abbas, seperti dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas wa Ibnu Zubair, dan juga sahabat Abdullah bin Zubair wa Mujahid, dan juga ahli tafsir Mujahid, ini muridnya Ibnu Abbas, wa ghair wahidin minas salaf, dan juga ulama-ulama tafsir yang lain dari kalangan salaf wal khalaf yang terdahulu maupun ahli tafsir yang belakangan. Ya, yang dimaksud 10, ya, 10 malam yang Allah bersumpah dengannya adalah 10 malam awal bulan Dzulhijjah. Dan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Ma min ayyamin, tidak ada hari boten enten dinten sepanjang tahun. Setahun niku 360 dinten, itu tidak ada hari boten enten dinten ingkang paling sae, langkung sae, lebih ditresnani Allah. Al amalu saleh fiha, yang amal saleh dilakukan padanya itu ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Di amal saleh ingkang kita laksanakaken langkung ditresnani Allah. Dalam riwayat yang lain, azka, lebih suci, lebih bersih, lebih besar pahalanya. Ya, min hadhil ayyam, daripada amal saleh ingkang dilaksanakaken dilakukan pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Ya, amal soleh nopo mawon niku langkung ditresnani Allah, lebih banyak pahalanya, lebih suci, lebih bersih, dan lebih baik. Ya, kita sholat di 10 awal bulan Dzulhijjah, sholat kita lebih dicintai Allah, lebih besar pahalanya daripada sholat yang dilakukan di waktu yang lain. Kita puasa, kita sedekah, kita baca Quran, dan yang lain-lain, itu semuanya langkung ditresnani Allah daripada hari-hari yang lainnya. Ya. Kemudian dijelaskan pula oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, menjelaskan sebab nih, kenapa 10 awal bulan Dzulhijjah ini hari yang istimewa. Yang tampak adalah bahwa keistimewaan 10 awal bulan Dzulhijjah adalah karena hari-hari tersebut tempat berkumpulnya pokok-pokok ibadah. Di rukun Islam, di pokok-pokok ibadah yang dimaksud adalah rukun Islam, syahadat ada pada 10 awal bulan Dzulhijjah, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Yaitu sholat di situ ada, puasa enten, sedekah juga ada, dan haji tidak ada kecuali di bulan Dzulhijjah. Dan hal ini tersebut tidaklah terjadi kecuali pada hari tersebut, tidak terjadi pada hari-hari yang lain. Ya, terutama haji. Kalau haji itu tidak mungkin ada kecuali di bulan Dzulhijjah. Tetapi kalau sholat, kita sholat 5 waktu, ada setiap saat, setiap hari, sholat Idul Fitri, bulan Syawal, ya. Tetapi ya, kalau puasa ada bulan Ramadan, kita puasa sunnah tiap bulan ada. Kemudian zakat, sedekah juga ada di bulan-bulan yang lain. Tetapi kalau haji, rukun Islam yang kelima, haji, itu tidak ada kecuali di bulan Dzulhijjah. Demikian pula kurban, ya, ibadah kurban juga mboten enten kejawi wonten ing bulan Dzulhijjah. Ya, ini keutamaan, keistimewaan bulan Dzulhijjah niku melempak berkumpulnya 5 rukun Islam, pokok-pokok ibadah. Yang pertama, rukun Islam adalah syahadat. Ya, syahadat itu bisa ada kapan, bapak-bapak, ibu-ibu, saat kita mengumandangkan takbir atau takbiran. Karena disunahkan di awal bulan Dzulhijjah itu memperbanyak zikir, memperbanyak takbir, tahlil, tahmid. Dan di dalam lafaz takbir, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di dalam lafaz takbir tadi ada la ilaha illallah, yaitu syahadat. Ya, rukun Islam yang pertama syahadat, persaksian, pengakuan tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, itu ada dalam lafaz takbiran tadi. Kemudian rukun Islam yang kedua adalah salat. Ya, salat di situ adalah salat Idul Adha. Kita melaksanakan salat Idul Adha itu termasuk rukun Islam yang kedua, bagian dari ibadah salat. Kemudian yang ketiga, rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Dan zakat, yang dimaksud zakat di sini adalah sedekah. Yang dimaksud sedekah adalah kurban. Saat kita melaksanakan ibadah kurban, menyembelih kambing, menyembelih sapi, itu sebagian dagingnya itu kita sedekahkan, kita sedekahkan kepada fakir, miskin. Dan sedekah itu termasuk bagian dari zakat. Sedekah itu termasuk bagian dari ibadah zakat. Sehingga rukun Islam yang ketiga, zakat, itu ada di dalam ibadah kurban. Kemudian rukun Islam yang keempat adalah puasa. Dan yang dimaksud puasa pada bulan Dzulhijjah adalah puasa Arafah, tanggal 9, tanggal 9 Dzulhijjah, malam Idul Adha. Ya, kita insya Allah sebelumnya kita berpuasa Arafah. Ya, maka puasa Arafah itu termasuk jenis ibadah puasa yang merupakan rukun Islam yang keempat. Kemudian rukun Islam yang kelima adalah haji. Haji ini tentu saja hanya dilakukan di bulan Dzulhijjah, tidak bisa dan tidak boleh dilakukan pada bulan-bulan yang lain. Ya, sehingga itu yang dimaksud bulan Dzulhijjah itu berkumpulnya pokok ibadah, rukun Islam yang lima itu semuanya ngelempak berkumpul di bulan Dzulhijjah ini, dan tidak ada pada bulan yang lain. Kalau Ramadan itu ada sholat, ada puasa, ada zakat, tapi enggak ada haji. Ya, yang ada hanya di bulan Dzulhijjah ini. Ya, ini keistimewaan, keutamaan bulan Dzulhijjah. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, apa amalan amalan ingkang saged kita laksanakan, yang bisa kita kerjakan di bulan yang mulia ini agar kita mendapatkan pahala yang banyak, pahala yang maksimal, nopo mawon ingkang saged kita lampai. Ya, yang pertama secara urut nggih, yang pertama adalah memperbanyak zikir, memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid. Ini sejak tanggal 1 nggih, sejak tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Insyaallah nanti dari Kemenag, dari pemerintah akan ada pengumuman ru'yatul hilal, kapan awal bulan Dzulhijjah ada pengumuman. Dan ya, sekitar tanggal 7 itu ya, 7 Juni itu sekitar hari itu awal bulan Dzulhijjah. Sejak tanggal 1 itu kita sudah disunahkan nanti ada pengumuman bibar maghrib seperti ini. Ya, misalnya bulan Dzulhijjah besok, hari Ahad besok, maka sejak bibar maghrib ini disunahkan kita sudah takbiran. Terus bapak-bapak, ibu-ibu, biasanya yang ada di masjid-masjid takbiran itu kan biasanya malam salat Idul Adha nggih malam napa malam tanggal 10 takbiran, kemudian tanggal 11, 12, 13 nggih. Biasanya takbiran selama 4 hari. Ya itu benar ya, itu bagus ya, tapi yang lebih benar, lebih tepat sebenarnya takbiran itu 10 atau 14 hari sejak tanggal 1. Tanggal 1 pun takbiran, tanggal kali, tanggal 3 sekawan gangsa, tanggal 6 itu walu songo, doso, 10, 11, 12, 13. Ya, jadi tanggal 1 sampai tanggal 13 itu takbiran terus 13 hari. Ya, bukan hanya 4 hari atau bukan hanya 1 hari. Kalau hari raya Idul Adha itu lebih semarak, lebih meriah ya. Kalau di Arab sana itu lebih ramai, lebih meriah karena memang takbirannya lebih banyak. Kemudian juga ada haji. Ya, ini yang perlu kita ketahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'akfiru fihinna, perbanyaklah pada hari-hari tersebut. Jadi pada 10 awal bulan Dzulhijjah sejak tanggal 1 ditambah hari tasyrik ya, tanggal 11, 12, 13 minat tahlil, dari tahlil ya, la ilaha illallah, takbir Allahu akbar wa tahmid ya, walillahil hamd ya, ada ya, semuanya dalam lafaz takbiran yang biasa kita kumandangkan itu ada takbir, ada tahlil, ada tahmid. Ya. Kemudian yang selanjutnya ya, sejak tanggal pertama itu takbiran. Kemudian juga yang disunahkan sejak tanggal pertama adalah puasa. Ya, sebenarnya juga para ulama memberikan saran dan juga anjuran. Dan dulu ya, kalau kita misalnya yang belajar di Yaman, di Madinah, itu sejak tanggal 1 Dzulhijjah itu sudah santri-santri ini biasanya, kalau sini pondok, santri-santri itu sudah dianjurkan poso. Jadi poso bulan Dzulhijjah itu selama 9 hari. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puncaknya puasa Arafah itu sudah mereka sopo sing poso sahur, disiapkan sahur seperti itu. Ya, jadi puasa itu bukan hanya tanggal 9. Ya, memang tanggal 9 itu yang puncak puasa yang paling utama. Tetapi lebih utama lagi dan lebih baik lagi dianjurkan lagi berpuasa sejak tanggal 1. 1 berpuasa, 2 berpuasa seperti ini. Ya. Kalau di pondok nih, kalau juga saya ngajar di Pondok Al-Madinah, itu tanggal 1 itu enggak ada makan siang. Enggak ada makan siang. Semua santri poso raposo ya, sudah makan siang enggak ada. Karena dilatih, dilatih untuk melaksanakan apa keutamaan ibadah puasa di bulan Dzulhijjah ini. Ya, sejak tanggal 1 itu sudah dilatih berpuasa. Tidak ada makan siang, itu latihan pengenalan ya. Kadang-kadang banyak yang tidak paham. Ya. Kemudian ya, tadi kita memperbanyak zikir, tahlil, tahmid. Yang kedua puasa sejak tanggal 1. Kemudian yang puncak puasa tanggal 9 nggih. Tanggal 9 atau puasa Arafah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan siyamu yaumi Arafah, puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, ahtasibu ala Allah, saya berharap kepada Allah an yukaffira sanatan lati qablahu, bisa menghapus dosa 2 tahun setahun yang lalu, wasanatan lati ba'dahu, dan setahun yang akan datang. Ya, niki bisa menghapus dosa 2 tahun. Setahun yang lalu jelas dosa-dosa yang sudah terlanjur kita lakukan dihapus, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang dimaksud dosa setahun yang akan datang itu gimana? Ya, kalau ada pertanyaan belum melakukan dosa kok sudah dihapus, dereng lampai dosa kok sudah dimaafkan ya. Dosa setahun yang akan datang itu gimana kok dimaafkan? Maka yang dimaksud adalah Allah membimbing, Allah napa istilahnya pun nuntun kita menawi kita poso, Allah niku nuntun ngarahaken kita jauh tebih dari dosa. Setahun yang akan datang niki Allah arahkan bimbing kita, kita jauh dari dosa. Itu yang dimaksud nih. Dosa setahun yang akan datang itu adalah bimbingan, arahan dari Allah agar kita jauh tebih saking dosa. Ya, ini ibadah yang kedua yaitu berpuasa sejak tanggal 1 dan diakhiri tanggal 9. Kemudian yang ketiga adalah sholat, atau sebelumnya ya, sebelumnya itu tanggal 9 itu juga ada doa atau ada zikir ya. Pada saat hari Arafah itu ada doa yang utama atau zikir yang utama yang dibaca oleh semua nabi dan rasul. Ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini banyak kita waos pas kita siang di poso tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Arafah, kita memperbanyak doa tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini tanggal 9 berpuasa sambil memperbanyak doa dan zikir. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya, adalah sholat tanggal 10. Ya, tanggal 12 Dzulhijjah kita sholat hari raya, hari raya Idul Adha. Kemudian setelah selesai sholat kita melaksanakan ibadah kurban, menyembelih hewan kurban. Ya, ini dalilnya di dalam surat Al-Kautsar ayat 2, fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah terlebih dahulu, nggih, sholat di sini sholat Idul Adha. Setelah selesai pulang dari sholat, wanhar, kemudian sembelihlah binatang. Ya, ini tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian setelah kita menyembelih binatang di tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, hari Tasyrik, itu kita disunahkan yaumut tasyrik, ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13 niku hari untuk makan ya, kita dahar daging sapi, daging kambing, wa syurbin kita minum, wa dzikrin hari kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, zikir, yang dimaksud zikir di sini apa Bapak-bapak, Ibu-ibu, adalah membaca bismillah nggih, menawi dahar nggih, daging pada saat kita makan itu membaca bismillah sebelum makan, kemudian setelah makan kita maos alhamdulillah. Ini zikir, memperbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat makanan, daharan, unjuan yang Allah berikan kepada kita semuanya nikmat peparinganipun Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang terakhir adalah haji. Haji ini bagi yang mampu, yang sudah mendaftar, yang sudah mendapatkan jatah berangkat naik haji, alhamdulillah merupakan suatu keutamaan, keistimewaan haji diantaranya, bapak-bapak, ibu-ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Iya. Dan keutamaan ibadah haji diantaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man hajjalillah, barang siapa yang melaksanakan ibadah haji ikhlas, ikhlas yang pertama ikhlas mengharap pahala dari Allah, walam yarfuz, tidak berkata kotor di sana, tidak misu-misu, tidak berkata jorok, ya. Kadang-kadang karena haji, bapak-bapak, selain pahala tapi ujian, cobaannya juga banyak. Karena apa? Bertemu dengan manusia seluruh dunia, ada dari Afrika, dari Eropa, India, Pakistan, Bangladesh, dan yang lain-lain yang berbeda adat, istiadat, berbeda sopan santun, terkadang banyak menyakiti hati kita, misalnya kesikut, atau dan yang lain, ya, sehingga apa? Kita berusaha menahan lisan, jangan sampai mengumpat, misuk, ya, ini misalnya ada orang kasar dari Afrika, kasar, hitam, jangan sampai kita ngejek, misuh, ya. Ini istilahnya bisa mengurangi pahala ibadah haji, ya. Dan juga tidak boleh berkata jorok, kotor, ya, karena mungkin juga banyak ketemu wanita-wanita dari Eropa, dari Amerika, ya. Mungkin kita harus menjaga pandangan, menjaga lisan, tidak boleh berkata jorok, kemudian ya tidak berbuat fasik, kejahatan. Maka roja'a kayaumi waladat ummuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tiang wau yang haji ikhlas, tidak berkata jorok, tidak berkata kotor, dan tidak berbuat dosa, kejahatan, maka pulang itu seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Ya, keutamaan haji itu menghapus dosa sepanjang umur kita. Sepanjang umur kita kawula panjenengan sami. Ini keutamaan haji. Misalnya orang haji umur 60 tahun, dosa selama 60 tahun itu bersih, Allah maafkan dan Allah ampuni. Ada orang haji umur 50 tahun ikhlas, maka pulang bersih dosanya selama 50 tahun. Roja'a kayaumi waladat ummuhu. Ya, seperti baru dilahirkan bayi dari perut ibunya. Ya. Berbeda dengan ibadah yang lain, ya, seperti poso, wau, siam, itu menghapus dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang, ya, dosa dua tahun. Ada yang menghapus dosa setahun, ada yang menghapus dosa seminggu, ya, Jumatan, itu menghapus dosa selama satu pekan, sholat lima waktu menghapus dosa sehari. Ya, ada batasan waktu sehari, seminggu, setahun, dua tahun. Tetapi kalau haji itu menghapus dosa sepanjang tahun kita hidup. Umur berapa? 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun itu bersih semuanya. Ya, ini salah satu keutamaan ibadah haji yang mulia. Ya, semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah-ibadah yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cekap semanten bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesimpulannya monggo kita persiapkan hati kita, manah kita, pikiran kita, fisik kita, dan dalam rangka wau menyambut 10 hari awal Dzulhijjah, seminggu lagi, sepekan lagi, kita berusaha bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ingkang kita saged nggih, takbiran, tahlil, tahmid, insyaallah kita saged puasa Arafah, saged salat hari raya, saged kurban, saged nggih ingkang saged kita laksanakaken. Monggo kita berusaha siapkan dan laksanakan. Ya, ini ingkang saged kita bahas pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan kesalahannya. Sebelum kita tutup, jika ada pertanyaan, monggo dipersilakan.